Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى باب ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بلزوم الجماعة وتحذيره إياهم الفرقة باب penyebutan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya untuk berpegang teguh dengan al-jamaah dan memperingatkan mereka dari perpecahan. Kalau pada bab sebelumnya beliau menyebutkan ayat-ayat Al-Quran barakallahu fikum yang melarang kita untuk berpecah, memerintahkan kita untuk bersatu, maka pada bab kali ini beliau menyebutkan dalil-dalil dari hadis. Qala Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala haddathana Abdullah ibn al-Abbas at-Tayalisi qala haddathana Sa'id ibn Yahya al-Umawi qala haddathana Abu Bakar ibn Ayyash an-Asim an-Zir an-Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man arada bihubuhatil jannah fal yalzam al jama'ata fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal isnaini ab'ad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang menginginkan habuha, disebutkan di dalam kitab Tuhwatul Ahwazi, bidhammi al-muwahhadataini, dengan mendhamma dua huruf pertamanya. Baik. Habu ya di hubu tayib. Hubu ha. Ya, enggak bacanya hubu ha. Ai man arada ayyaskuna wasatoha wa khiyaroha. Hubu ha maknanya adalah barang siapa yang ingin menghuni di tengah-tengah surga dan bagian yang terbaik dari surga, maka hendaknya dia berpegang teguh dengan al-jamaah. Baik. Hubuha itu adalah posisi yang terbaik di dalam surga. barakallahu fikum, ya, yaitu di tengah-tengahnya. Barang siapa yang ingin mendapatkan posisi di tengah-tengah surga, mendapatkan bagian terbaik dari surga, hendaknya dia berpegang teguh dengan al-jamaah. Karena setan itu bersama dengan satu orang. Dijelaskan dalam kitab Tuhfatul Ahwadi, maknanya adalah alladzi kharaja an ta'atil amir wal fariq anil jamaah. Baik. Yang dimaksudkan adalah yaitu seseorang yang keluar dari ketaatan kepada penguasa dan dia berpisah dari jamaah kaum muslimin. Maka setan akan bersama dengan orang yang demikian, menyendiri, keluar dari ketaatan kepada penguasa. Dan dia, ayat syaitan, dan setan itu, dari dua orang, dia akan menjauh. Barakallahu fikum. Qala al-imam al-ajuri rahimahullahu ta'ala, haddathana Abu Muhammad Yahya ibn Muhammad ibn Asi ibn Sa'id. Qala haddathana Sa'id ibn Yahya al-Umawi. Qala haddathana Abu Bakr ibn Ayyash an Asim an Zir. Qala khataba Umaru ibn al-Khattabi radhiyallahu an bisyam. Bahwasanya Umar bin Khattab pernah berkhutbah di Syam. Faqala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla qiyami fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di tengah-tengah kami seperti aku berdiri di tengah-tengah kalian saat ini. Faqala, di situ Rasul mengatakan, man arada bihubuhatil jannah fal yalzamil jama'ah fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal ithnaini ab'ad. Barang siapa yang ingin mendapatkan posisi di tengah-tengah surga, yang terbaik dari surga, hendaknya dia berpegang teguh dengan al-jama'ah, karena setan itu bersama dengan satu orang yang keluar dari ketaatan pada penguasa, barakallahu fikum, yang berpisah dari al-jamaah, dan dia dari dua orang lebih jauh, barakallahu fikum. Baik. Hadzal hadith sahahahu Syekh Al-Albani fi sahihah. Hadith ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah, hadis nomor 430. Dan disahihkan juga oleh Syekh Ahmad Syakir dalam tahqiq Musnad Imam Ahmad. Dan juga disahihkan oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i dalam kitab beliau Ahaditsul Mu'allah Zahiruhu Shihhah. Halaman 324 sampai 325. Tayyib. Sehingga hadisnya sahih, barakallahu fikum. Di dalam hadis ini terdapat faedah. Yang pertama adalah al-amru biluzumil jamaah, perintah untuk berpegang teguh dengan al-jamaah. Tayyib. Yang kedua adalah an-nahyu anil wahdah. Iya. Larangan dari yang namanya menyendiri. Barakallahu fikum. Entah itu dalam bab tayyib ketaatan pada penguasa atau dalam bab-bab yang lainnya. Barakallahu fikum. Di sana ada hadis yang lain. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah As-Sahihah. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabita ar-rajulu wahdahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk bermalam sendirian. Au yusafir wahdahu, atau safar sendirian. Dalam riwayat yang lain, lau ya'lamun nas fil wahdah ma a'lamu ma sara rakibun bilailin wahdahu abadan. Seandainya manusia mengetahui akibat dari yang namanya wahdah seperti yang aku ketahui, maka dia tidak akan melakukan perjalanan di malam hari dengan sendirian selama-lamanya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, anna rajulan qadima min safarin. Anna rajulan qadima min safarin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sahibta, siapa yang menemanimu dalam perjalanan. Faqala ma sahibtu ahadan. Maka dia mengatakan, tidak ada seorang pun yang menemani saya dalam perjalanan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-raqibu syaitanun. Satu orang saja dalam perjalanan setan. War-raqibani syaitanan. Kalau dua orang berarti dua setannya. Wasalasatu rukabun. Kalau tiga itu yang namanya perjalanan. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Sehingga dalam beberapa bab barakallahu fikum ada larangan untuk menyendiri. Ya. Di rumah menyendiri bahaya. Iya. Barakallahu fikum, banyak setan. Ya, macam-macam godaannya kalau rumah sendirian. Gitu ya. Begitu juga dalam perjalanan. Barakallahu fikum. Baik. Begitu juga barakallahu fikum dalam masalah ketaatan kepada penguasa. Baik. Kita simak penjelasan di kalangan para a'immah terkait dengan hadis tersebut. Iya. Terus gimana kita kalau safar pulang kampung sendirian, Ustaz? Iya. Nanti setan kita. Gitu ya. Kalau berdua Oh, berarti dua setannya. Berarti minimalnya tiga orang safar itu. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Imam At-Tabari, hadza zajru adabin wa irsyadun lima yukhafu alal wahidi minal wahsya walaysa biharamin. Baik, kata beliau, ini merupakan hardikan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk adab dan juga bimbingan arahan dari beliau terkait dengan kekhawatiran orang yang sendirian. Iya. Barakallahu fikum. Dari munculnya yang namanya wahsyah. Barakallahu fikum. Tayyib. Gangguan-gangguan yang ada. Walaysa biharam, terkait dengan masalah larangan ini tidak sampai pada tingkatan haram. Tapi dalam masalah adab, tidak disukai. Iya, kalau ada orang yang di rumah cuman sendirian, tidak disukai, makruh. Kalau ada orang yang safar cuman sendirian, barakallahu fikum. Kenapa? Wal ba'id fi baitin wahdahu la ya'manu minal isti minal istihashin minal istihashi. La siyama idza kana dza fikratin radiatin wa qalbin dha'ifah wa qalbin dha'ifin. Baik. Karena seseorang yang safar sendirian di sebuah falak, iya, di sebuah padang pasir atau area yang sepi, di hutan sendirian, banyak ular pitonnya. Iya, barakallahu fikum. Atau dia tinggal di rumah bermalam sendirian, entah di rumah atau di hotel atau apartemen sendirian. La ya'man minal istihashi, dia tidak dirasa aman dari munculnya was-was, iya, pikiran-pikiran yang jelek. La siyama idza kana dza fikratin radiah, terlebih lagi kalau orang ini memang punya pikiran-pikiran yang jelek, apalagi yang namanya Victor. Iya, barakallahu fikum. Au qalbin dhaif, atau hati yang lemah, sangat rawan. Wah, sendirian aji mumpung. Iya, barakallahu fikum. Berbahaya. Itu kata beliau. Sehingga sangat tidak disukai orang yang demikian, dia sendirian. Barakallahu fikum, ya. Di rumah sendirian, di hotel sendirian, safar sendirian, bahaya. Ya. Barakallahu fikum. Wal haq annan nasa yatafawatuna fi dzalika. Dan yang benar kata beliau, manusia bertingkat-tingkat dalam masalah ini. Ya, tidak bisa kita pukul rata. Gitu ya. Barakallahu fikum. Fawaqa'a az-zajru lihasmil madati Fayukrahu al-infiradu saddan lilbab. Barakallahu. Sehingga jatuhnya hardikan tadi untuk barakallahu fikum memutus, menghentikan inti dari kejelekan, sehingga dibenci yang namanya bersendirian itu sebagai bentuk menutup pintu-pintu kepada yang tidak baik. Barakallahu fikum. Wal karahatu fil itsnaini akhafu minha. Dan makruhnya orang yang berdua itu lebih ringan, walaupun tetap berbahaya. Barakallahu fikum. Ya, akhafu minha fil wahid. Baik. Barakallahu fikum. Demikian yang disebutkan oleh Imam Al-Munawi dalam Faidhul Qadir. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Sehingga di sini barakallahu fikum ada anjuran untuk barakallahu fikum tidak menyendiri. Banyak hal barakallahu fikum. Ya, yang dikhawatirkan di dalam Islam adabnya. Macam-macam. Terkadang seorang itu kalau sendiri maka barakallahu fikum dia lebih gampang untuk dibisik oleh syaitan, sehingga dia barakallahu fikum lebih mudah untuk jatuh dalam hal kemaksiatan barakallahu fikum. Atau dari sisi yang lain, iya, kalau dia sendiri ketika ada bahaya barakallahu fikum tidak ada yang membantu dia, gitu ya. Misal dia di rumah sendirian barakallahu fikum, iya, kemudian dia pingsan, iya, gara-gara mungkin penyakit ayatnya kambuh, atau gara-gara barakallahu fikum ada gas yang bocor kemudian dia pingsan. Baik, barakallahu fikum. Cukup banyak kejadian-kejadian yang ada barakallahu fikum. Ya. Baik. Ada juga orang yang bunuh diri. Ya, karena dia sedang depresi, enggak ada temannya di situ, barakallahu fikum. Akhirnya apa? Dia bunuh diri. Barakallahu fikum. Sampai ada kasus kemarin apa? Bunuh dirinya disiarkan live langsung, masya Allah, iya, melalui media sosial. Barakallahu fikum. Subhanallah. Iya, naudzubillah min dzalik. Dia bunuh diri disiarkan secara langsung live di media sosial, sehingga orang bisa menyaksikan bagaimana proses matinya itu orang. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Ya, jadi karena dia menyendiri, dalam keadaan dia sedang depresi, banyak masalah, banyak problem, dia sendirian, nggak ada yang mengingatkan, tidak ada yang mengarahkan, akhirnya seperti itu, dia punya ide wangsit dari setan. Iya. Baik. Jadi yang mengikuti teknologi itu bukan hanya masalah kirim-kirim surat saja, bunuh diri juga mengikuti teknologi dong. Iya, disiarkan lewat media sosial. Barakallahu fikum. Iya. Atau juga barakallahu fikum seperti kejadian, iya, barakallahu fikum yang barusan juga ramai. Barakallahu fikum, seorang yang dimakan ular di hutan sendirian ketika dia berkebun, hutan sawit. Iya, dimakan sama ular piton. Barakallahu fikum. Ditelan hidup-hidup. Iya, sepanjang 7 meter itu ular. Barakallahu fikum. Itu dampak negatif dari sendirian. Gitu ya. Ketika safar juga demikian, barakallahu fikum. Iya, kalau ada orang yang berbuat jahat kepada Anda, barakallahu fikum, tidak ada yang menolong, barakallahu fikum. Baik. Kenapa dua berbahaya? Karena bisa jadi yang dua ini tengkar dalam safarnya. Iya, barakallahu fikum. Gara-gara rebutan tempat duduk. Barakallahu fikum. Iya, baik. Sehingga tidak ada yang melerai. Jadi hadis tersebut barakallahu fikum dibawa kepada makna anjuran. Sangat dianjurkan tidak menyendiri. Barakallahu fikum. Bisa dikarenakan khawatir kalian lebih gampang terbawa oleh bisikan-bisikan syaitan, atau ketika ada bahaya tidak ada yang membantu. Barakallahu fikum. Baik. Terus bagaimana dengan safar-safar yang kita lakukan? Iya. Sering para thalabah yang kalau pulang ya sendirian. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, wa amma ma yakunu fil khututil amirah, wa amma ma yakunu fil khututil amirah, adapun perjalanan yang dilakukan di jalan-jalan begitu banyak bangunan di situ di kota, allati la takadu tamurru fiha daqiqatan wahidah, allati la takadu tamurru fiha daqiqatan wahidah illa wa tamurru bika, illa wa tamurru bika fiha sayyaratun. Iya. Yang mana ketika Anda melakukan perjalanan di tempat seperti itu, tidaklah ada satu detik melainkan di situ ada mobil yang lewat. Artinya safar di kota. Iya. Surabaya, Gresik, barakallahu fikum, kota. Bahada wa in kana al insan fi sayyaratin wahdahu, fahada wa in kana al insan fi sayyaratin wahdahu, yang demikian walaupun seorang itu ketika dia dalam perjalanan di mobil sendirian, falaisa min hadzal bab, maka itu tidak masuk dalam bab larangan tadi. Iya. Karena sebenarnya dia sudah tidak sendirian di situ, beramai banyak orang. Ketika ada apa-apa mesti ada yang akan membantu. Barakallahu fikum. Yakni laisa min babis safari wahdahu. Iya. Dia tidak masuk dalam bab safar sendirian. Baik, kawan ya. Karena sebenarnya ya bersama banyak orang. Sehingga hadis tadi barakallahu fikum dibawa kepada mana orang yang melakukan perjalanan bukan di perkotaan. Iya, tapi dia melakukan perjalanan di tempat yang sepi. Hutan, barakallahu fikum. Iya. Tayyib, laut gitu ya. Melaut sendirian, barakallahu fikum, itu bahaya. Tayyib. Sehingga larangannya adalah dalam bab adab. Walaupun demikian barakallahu fikum tetap dianjurkan ya tidak sendirian. Barakallahu fikum. Bersama orang lain lebih baik dalam safar. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh tadi disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin. Jilid pertama halaman 109. Barakallahu fikum. Adapun Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'a, beliau tetap menganjurkan walaupun kita safarnya di tempat-tempat yang ramai ya, tetap dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan tidak sendirian. Karena barakallahu fikum bahaya itu tetap ada. Iya, barakallahu fikum. Cukup banyak kejadian tindakan kriminal, kejahatan yang dilakukan di tempat-tempat ramai. Barakallahu fikum. Dikatakan oleh beliau, kata beliau, wa amma mas'alatu turuq al-ma'rufatil an, Wa amma mas'alatu turuq al-ma'rufatil an wa annaha bimathabati syawari' wa annaha bimathabati syawari' bima yakunu 'alaiha minal mahattati wa minal buldan wal qura fa hadha mimma yukhaffif minal min wahdatis safar min wahdatis safar walakin yabqa al hadith matlubun, kata beliau, walakin yabqa al hadith matlubun innahu yakunu ma'a raf'ihi walau kana fi mithli hadhihi at-turuq. Barakallahu fiik. Ya. Adapun kata beliau, permasalahan orang yang safar di jalan-jalan yang ma'ruf saat ini, kata beliau, tayyib, ya seperti orang yang safar di jalan-jalan besar, di situ barakallahu fiikum banyak bangunan, entah itu di barakallahu fikum kota besar atau sebuah kampung atau desa, maka yang demikian akan meringankan ya larangan dari safar sendirian. Walaupun kata beliau hadis terkait dengan kasus seperti itu tetap diinginkan, diamalkan. Iya, barakallahu fikum. Dia tetap bersama temannya. Walaupun dia safarnya bersama safarnya di tempat ramai, barakallahu fikum. Hadis tetap berlaku, barakallahu fikum. Tapi tidak begitu ditekankan, barakallahu fikum. Iya. Kenapa ya, Wan? Karena walaupun seorang itu safar di tempat yang ramai, beberapa kejelekan masih mungkin untuk terjadi walaupun lebih ringan. Iya, barakallahu fikum. Iya. Dia dicopet, dia dijambret, barakallahu fikum. Tayyib, atau dia diculik, iya, masih mungkin untuk terjadi barakallahu fikum, sehingga kalau dia ada teman barakallahu fikum itu lebih mending, iya, paling tidak barakallahu fikum temannya berteriak atau minta tolong kepada yang lain, sehingga cepat dalam menindak kejahatan tadi barakallahu fikum. Tapi kalau dia sendirian ya sudah hilang. Ya, misal dia diculik, ya enggak ada yang ngasih tahu. Barakallahu fikum. Baik. Itu penjelasan dari ulama-ulama. Iya. Sehingga larangan safar sendirian itu di tempat-tempat yang sepi. Barakallahu fikum, ya. Baik. Adapun di tempat yang ramai, maka larangannya lebih ringan walaupun masih tetap dianjurkan bersama barakallahu fikum orang lain. Baik. Intinya barakallahu fikum di dalam Islam itu ada adab, iya. Ada anjuran tidak menyendiri. Fa inna syaitan ma'al wahid. Iya. Setan itu akan bersama dengan satu orang dalam banyak hal bahayanya barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bisawab. Aktafi bihal qadar insyaallah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.